Mitra Bisnis, Bank Dunia kembali merilis laporan kemudahan berbisnis di sebuah negara yang tahun ini menempatkan Indonesia di peringkat 120. Peringkat Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak banyak berubah, masih jauh ketinggalan dibanding banyak negara. Di antara negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Filipina. Indonesia juga kalah dari Vietnam yang berada di peringkat ke-99, padahal Vietnam baru memulai perkembangan ekonominya pada awal tahun 90. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Raden Pardede. Pak Pardede, apa komentar Anda soal ini? Pertama-tama yang kita harus sadari bahwa ini adalah hasil survei yang dikatakan tadi. Ya, hasil survei itu yang kalau nggak salah ini adalah kali ke-11 yang ditanya adalah sektor private. Ya, terutama adalah yang small and medium enterprise, jadi bukan yang skala besar ini, jadi yang skala perusahaan kecil dan menengah yang akan investasi di Indonesia ataupun yang sudah berinvestasi di Indonesia, kan itu ini. Jadi 11 kali dilakukan, Indonesia di posisi yang seperti dikatakan tadi, nomor 120, kita posisi kita itu jauh di bawah. Singapura tentu nomor 1, Malaysia nomor 6. Thailand nomor 18, Vietnam nomor 99. Kan? Nah, kalau menurut saya memang namanya survei kan, tentu kita nggak bisa, ini kan subjektif ya, kita juga nggak bisa menyatakan bahwa kita ini mestinya lebih baik dari Vietnam. Ya, itu namanya survei membuktikan kan. Apalagi kalau ini ditanyakan kepada yang small and medium enterprise, jadi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini. Ini menurut saya adalah seharusnya ini menjadi koreksi terhadap kita ya, supaya kita memperbaiki diri. Kalau kita lihat dari kita perangkat 120 itu, ada beberapa yang sebetulnya komponennya, ada 10 komponen yang ditanya ini sekarang ini. Ada komponen yang cukup baik, misalkan komponen dealing with construction permit ini, kalau untuk license atau untuk mendapatkan izin bangunan, kita nomor 88. Untuk mendapatkan kredit, kita nomor 86. Untuk proteksi investor, kita nomor 52. Ya. Kemudian untuk perdagangan, kita nomor 54. Gitu. Akan tetapi untuk misalkan memulai bisnis, kita nomor 175 rankingnya. Kemudian untuk masalah bagaimana kita memastikan kontrak, artinya bahwa kontrak itu jadi jalankan dengan sebaik-baiknya, kita nomor 147. Kemudian juga masalah kalau ada insolvensi, misalkan ada bankruptcy di Indonesia ini, itu kita masih sangat sulit sekali. Bahkan juga di dalam pembayaran pajak, kita nomor 137 kesulitannya. Kan? Nah, menurut saya ini harus dilihat sebagai cermin, ya kan? Jadi cermin ini terus ada bopeng-bopeng di muka kita, gitu loh. Ya itu kita harus perbaiki. Itu intinya menurut saya. Kalau saya melihat itu adalah hal yang diambilnya positifnya, bahwa kita sudah bercermin, ada hal yang buruk, ya kita perbaiki yang buruknya. Menurut kesimpulan Bapak, apa yang menjadi penghalang atau penghambat utama kita sebenarnya? Persoalan pertama itu yang kalau kita lihat starting business, itu yang paling buruk kita kan. Starting business berarti ini berkaitan dengan masih terlampau banyak birokrasi kita kan, yang menghambat ini. Apakah itu di tingkat daerah atau di pusat, kita nggak terlampau tahu ini. Tapi prosedurnya mungkin masih terlampau banyak. Dan juga waktu untuk mengurus pembuatan satu bisnis yang baru, itu masih sangat lama dan juga mahal. Itu yang pertama yang saya lihat. Jadi dari sisi birokrasi kita ini masih terlampau banyak masalah ini. Yang kedua adalah kaitannya sebetulnya dengan hukum ini banyak ini. Itu dikaitkan dengan bagaimana kita mematuhi kontrak-kontrak kita dan juga masalah insolvensi. Ini kan kaitannya dengan hukum. Kalau tadi birokrasi, yang kedua ini berkaitan dengan betapa hukum kita, pelaksanaan daripada hukum kita di lapangan itu masih sangat-sangat buruk gitu loh. Jadi prosedur untuk menghargai kontrak itu, sering orang itu tidak menghargai kontrak. tidak menghargai apa yang sudah disetujui bersama, kan? Demikian juga tadi masalah kalau kita mau bangkrut itu susah sekali. Ya, itu kan masalah kaitannya dengan hukum kita, pelaksanaan dari hukum kita. Yang keempat tadi ada juga yang cukup tinggi adalah paying tax. Ternyata kalau kita mau membayar pajak pun di Indonesia ini berdasarkan survei ini dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi total waktu dan jumlah orang yang harus pakai oleh satu perusahaan untuk mengurus pajak itu cukup mahal jadinya. Jadi sebutkan di situ waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pajak untuk satu perusahaan secara rata-rata. Mungkin satu orang itu butuhkan 259 jam. Katanya per tahun. Satu orang harus bertugas untuk mengurus pajak selama itu. Anda bisa bayangkan kalau perusahaannya kecil kan. Misalkan perusahaan itu hanya 20 orang itu. Jadi praktis hanya untuk mengurus pajak mungkin satu orang hampir 6 bulan kerjanya hanya ngurus pajak aja gitu ya kan. Nah itulah dia. Jadi kalau saya lihat bagi dua besar itu ada masalah birokrasi. Satu lagi adalah masalah hukum. Termasuk bagaimana kita mengenforce hukum itu di lapangan. Demikian ekonom Raden Pardede, saya Wendy Lim.